Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين. Terakhir kita jelaskan tentang masalah al-wakalah wa-syarikah wal-musaqah wal-muzara'ah. InsyaAllah sekarang masuk pada bab yang baru, yaitu babu ihya'il mawat. Bab ihya'il mawat. Alhamdulillah. Bab menghidupkan tanah yang mati. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. Yang dimaksud dengan al-mawat, tanah yang mati, yaitu tanah yang tidak ditanami, yang tidak diketahui siapa yang memilikinya. Sebagian juga ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan ardul ba'irah, yaitu tanah yang tidak ada bekas ditanami. Dan juga tanah yang tidak dihuni, tidak ada bangunan dan yang semisalnya. Ini namanya adalah tanah disebut dengan istilah mawat. Nah, atau ringkasnya tanah yang mati. Tapi perlu kita bedakan antara tanah yang mati dengan tanah yang gersang. Ya. Kalau yang kita bahas dalam bab ini, tanah yang mati yang tidak ditanami dan tidak ada pemiliknya. Adapun tanah yang gersang, nah, tanah yang dimiliki oleh seseorang tapi gersang. Nah, sehingga beda makna dari tanah yang gersang dan tanah mawat yang kita bahas ini. Kadang-kadang tanah tersebut gersang dikarenakan tidak ada hujan, sehingga tidak tumbuh-tumbuhan padanya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan atau menimpakan, mencurahkan air hujan, tumbuh-tumbuhan pada tanah tersebut. Nah, walaupun kadang-kadang tanah yang gersang pun disebut dengan tanah yang mati. Ya. Dan surah Yasin Allah mengatakan wa ayatul lahumul ardu al-maitah ahyainaha. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian, yaitu tanah yang mati, kemudian kami menghidupkannya. Tanah yang gersang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, sehingga tanah tersebut hidup, tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Baik. Adapun makna dari ardul mawat, tanah yang mati yang akan kita bahas ini, bukanlah tanah yang gersang. Akan tetapi al-ardu al-munfakah anil ihtisasat wa milkil ma'sum. Tanah yang terlepas dari kekhususan-kekhususan dan kepemilikan. Nah, tanah yang tidak khusus milik suatu negara, suatu tempat, dan juga tidak dimiliki oleh yang lainnya. Baik. Ini makna tanah yang apa? Mati yang akan kita bahas ini. Baik. Faman ahyaha biha'itin aw hafri bi'rin aw ijra'i ma'in ilaiha aw mana'a ma la tujra'u ma'ahu malakaha bijami'i ma fiha. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang seperti ini, ya, tanah yang mati, nah, tidak ditanami dan juga tidak diketahui pemiliknya, barang siapa yang menghidupkannya dengan membuat kebun atau menggali sumur atau mengalirkan air ke tanah tersebut atau mencegah sesuatu yang tidak ditanam bersamanya, maka dia memiliki semua yang ada pada tanah tersebut. Ya. Kalau kita sekarang sudah jarang ya tanah seperti ini. Ya. Kalau zaman dulu ya mungkin banyak seperti ini. Dapat tanah, enggak tahu siapa pemiliknya, enggak ada pemiliknya. Nah. Enggak ada yang menanaminya. Ditanami kemudian menjadi hak milik. Ya. Barang siapa yang menghidupkannya, baik yang membuat kebun atau menggali sumur, mengalirkan air ke tanah tersebut, maka dia memiliki semua yang ada pada tanah tersebut. Illa al-ma'adina al-zahirah, kecuali barang-barang tambang yang nampak, yang zahir. Nah, baik itu emas misalnya, ya, atau mungkin kuningan, nah, atau perak atau yang lainnya. Ini bukan menjadi pemilik orang yang menghidupkan tanah tersebut. Kenapa dikatakan? Barang-barang tambang tersebut bermanfaat bagi semua manusia. Ya. Di hadis Ibn Umar, berdasarkan hadis Ibn Umar, man ahya ardhan laysat fi ahadin fahuwa ahakku biha. Barang siapa yang menghidupkan suatu tanah yang bukan milik seseorang, maka dialah yang berhak kepada tanah tersebut. Rawahu Bukhari, riwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis yang semakna dengan hadis ini datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan, man a'mara au ammara ardan laysat li ahadin fahuwa ahakku biha. Barang siapa yang mendiami, memakmurkan suatu tanah yang bukan milik seseorang, maka dia yang berhak kepada tanah tersebut. Ya. Dari hadis yang kita bacakan ini, Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memakmurkan suatu tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, dan makna memakmurkan di sini, bagaimana kaidah memakmurkan, ini kembali kepada al-uruf, kebiasaan. Nah, dikatakan syariat tidak menentukan batasan-batasan di dalam memakmurkan tanah yang kosong atau tanah yang mati tersebut. Nah, dan dalam kaidah, wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi syar'i kal hirzi fa bil urfi uhdudi. Kaidah yang masyhur, semua perkara yang datang dan tidak ditentukan oleh syariat batasannya, ya, maka batasannya itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Nah, barakallahu fikum, seperti masalah al-hirz, ya. Al-hirz penjagaan. Nah, penjagaan dalam masalah sarakah, pencurian, dan juga penjagaan dalam masalah titipan. Di mana kita keluar sedikit dari pembahasan. Di antara syarat orang yang mencuri itu dipotong tangan. Nah, di antaranya dia mencuri barang yang pada hirz. Dalam artian, barang yang sudah diamankan. Nah, barang yang disimpan. Dan hirz di sini, bagaimana kaidahnya dikembalikan kepada uruf. Nah, kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan di suatu tempat, kalau barang sudah dimasukkan ke tempat yang khusus namanya hirz, maka bagi orang yang mencurinya, berlaku potong tangan. Kalau sudah memenuhi takarannya. Nah, begitupun dalam masalah titipan. Orang nitip ini, nitip itu kepada kita. Nah, qadarullah ada yang mencuri titipan tersebut atau hilang. Ya. Kalau kita sudah memasukkan titipan tersebut kepada hirz, tempat yang aman, kemudian qadarullah dicuri dan lain sebagainya, maka kita tidak menanggungnya. Tapi kalau kita belum disimpan ke tempat yang aman, tiba-tiba ada yang mencuri, maka kita menanggungnya. Nah, dan hadis ini dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, dalam artian yang kita bahas pada pembahasan ini, memakmurkan tanah yang kosong pun, ini dikembalikan kepada al-urf. Dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, tatkala manusia menyatakan perbuatan tersebut termasuk memakmurkan, menghidupkan tanah yang mati, maka disebut dengan memakmurkan. Nah, ya, diantaranya tadi dengan menanam tanaman, dengan membuat kebun. Nah, atau dengan menggali sumur. Ini pun dinyatakan dia telah memakmurkan tanah tersebut. Nah, maka dia yang berhak memiliki tanah tersebut. Adapun kalau dia hanya membuat batasan saja, tanah yang dianggap nggak ada penghuninya, tapi dia buat batasan pakai batu misalnya, ya, buat batasan pakai batu. Nah, tanpa menanami, tanpa menggali sumur yang ada pada tanah yang mati tersebut, secara uruf, secara kebiasaan, ini tidak disebut dengan memakmurkan. Nah, dia sebut memakmurkan berarti dia belum berhak terhadap tanah tersebut. Nah, atau misalnya dia membuat garis-garis. Nah, oh ini tanah yang sebelah ini, tanah yang kosong misalnya, tanah yang dianggap mati, gak ada penghuninya, gak ada pemiliknya, dia buat garis, nah, untuk membuat rumah. Nah, tapi yang dibuat-buat itu rumahnya, hanya garisnya saja. Ya, ini memakmurkan bukan? Bukan, memakmurkan secara uruf. Berarti dia belum berhak untuk memiliki tanah tersebut. Paham insyaAllah? Nah, ini berkaitan dengan tanah yang mati. Tanah yang tidak ada penghuninya, tidak ada yang memilikinya. Nah, kalau kita menghidupkannya, maka kita yang berhak terhadap tanah tersebut. Nah, baik menghidupkannya dengan membuat kebun, menggali sumur, atau dengan membangun rumah. Nah, kita yang berhak terhadap tanah tersebut. Baik. Dengan syarat tadi, laisat li ahadin. Tanah tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun. Nah, demikian. Kalau seandainya ada yang memakmurkan suatu tanah yang mati, nah, tapi sebelumnya telah dimiliki oleh orang lain, dianggap tanah ini mati. Nah, padahal sebelumnya dimiliki oleh orang lain, tapi ditinggalkan. Nah, dia milikinya, kemudian ditinggalkan. Nah, entah kemana dia. Apa di transmigrasi atau lain sebagainya. Atau pulang kampung misalnya, sudah transmigrasi, pulang kampung. Misalnya. Punya tanah di sana. Nah, dia tinggalkan. Pulang kampung. Ke kampung halamannya. Ditinggalkan tanah tersebut, datang orang lain. Nah, melihat tanah ini kosong. Nah, baik tanami. Kemudian dia tanami tanah tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian dia menghidupkannya. Membuat saum, membuat rumah di tanah tersebut. Membuat kebun dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan, tanah ini milik siapa? Yang pertama atau yang kedua? Tahu gak soalnya? Satu tanah. Ya. Tanah milik seorang. Nah, dia tinggalkan tanah tersebut. Tinggalkan bertahun-tahun. Ya. Mari tanami tanah tersebut. Datang seorang. Nah, melihat ini tanah kosong ini. Nah, ini tanah yang dia tanami. Dia tanami. Tanami ini, tanami itu. Nah. Yang di pertanyaan tadi, tanah ini milik siapa jadinya? Hah? Pertama, kedua? Hah? Pertama. Ya. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah mengatakan tadi, barang siapa yang memakmurkan, menghidupkan tanah yang mati, yang tidak dimiliki oleh seorang pun, maka dia yang berhak. Ya. Ada pun kalau sudah dimiliki, tetap yang berhak adalah yang pertama tadi. Nah, dikatakan Nabi SAW mensyaratkan, laisat li ahadin, tidak dimiliki oleh seorang pun. Nah, dan di antara faedah yang lainnya daripada hadis yang kita bacakan tadi, kalau seandainya terkumpul dua orang yang memakmurkan, menghidupkan tanah tersebut. Nah, yang satu mengaku saya makmurkan, yang satu mengaku saya makmurkan. Milik siapa berarti? Milik yang pertama. Tetap. Milik yang pertama memakmurkan tanah tersebut. Nah, begitu juga kalau seandainya dia telah memakmurkannya, ya, kemudian dia meninggalkannya dalam waktu sekian lama, nah, tetap tanah tersebut menjadi miliknya, ya. Walaupun ada orang yang datang kemudian dia memakmurkannya, tetap tanah tersebut menjadi milik yang pertama. Sebagai dalam hadis tadi, barang siapa yang hidupkan tanah yang kosong, yang tidak ada pemiliknya, maka dia yang berhak terhadap tanah tersebut. Nah, ada khilaf di antara para ulama, apakah ini mesti ada izin dari penguasa ataukah tidak? Nah, sebagian mengatakan mesti ada izin dari penguasa. Kalau penguasa mengizinkan, boleh dimiliki. Nah, mereka berdalil dikarenakan yang menyebutkan hadis ini Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kedudukannya sebagai penguasa ketika itu. Rasul. Nah. Sehingga Rasul mengizinkan. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka dia yang berhak untuk memilikinya. Nah, begitu pun kita katanya, ini dengan syarat diizinkan oleh penguasa. Dan sebagian ulama yang lainnya, yang masyhur daripada madhab Imam Ahmad, mengatakan tidak mesti ada izin dari penguasa. Nah, dikatakan Nabi SAW mengucapkan ucapan tadi, bukan dalam rangka penguasa, pemimpin kepada rakyatnya, tapi dalam bentuk pensyariatan. Nah, Rasulullah SAW membuat syariat, barang siapa yang menghidupkan tanah yang kosong, tanah yang mati, yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia yang berhak untuk memilikinya. Nah, wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat. Nah, pendapat yang lebih kuat, penguasa mengizinkan ataupun tidak, kalau dia menghidupkan tanah yang kosong, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang tersebut, maka dia yang berhak untuk memilikinya. Nah, tapi kalau untuk berhati-hati, nah, tentunya kita mengikuti penguasa. Ya, ini dalam kehati-hatian. Khawatir nantinya banyak orang yang mengaku-ngaku. Satu ini mengaku, lain sebagainya, sehingga terjadi percekcokan, pertengkaran. Nah, masih banyak gak di kita ini, tanah yang kosong kayak gini? Ada gak? Jarang ya sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ya, ya. Nah, zaman dulu ada tanah ini, tahu tanah siapa, dia tanamin, dan sebagainya. Kemudian dia aku ini milik saya. Nah, dan dia ada yang, apa namanya? Misal orang yang membantah, itu milik saya, tidak. Misalnya, itu milik saya. Tetapi ketika dia menanaminya, sudah diakui. Nah, ternyata ini pun datang dari syariat. Ya, dengan syarat tadi, tanah tersebut tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, ada pun kalau sudah dimiliki oleh seseorang, walaupun dia menanamnya, walaupun dia membangun rumah di sana, nah, datang seseorang, ini tanah saya, ini sertifikatnya, mau apa lagi? Ya, tidak boleh. Dia, orang yang kedua ini, memakmurkan tanpa seizin pemiliknya. Kalau pemiliknya mengatakan, bongkar rumahnya, bongkar. Barakallahu fikum. Wa idza tahajjara mawatan bi an adara hawlaha ahjaran aw hafara bi'ran lam yasil ila ma'iha aw uqti'a ardan fa huwa ahaqqu biha. Demikian apabila tahajjara mawatan maknanya dengan mengelilingi batu di sekitar tanah yang kosong tersebut, atau menggali sumur tapi tidak mendapatkan airnya, atau dibagi-bagi tanahnya, maka dia yang berhak terhadap tanah tersebut. Nah, wala yamlikuha hatta yuhyiha bima taqaddam, dan dia tidak memilikinya sampai menghidupkannya sebagaimana yang telah berlalu. Ya, dan maksudnya kalau sekedar dia membuat garis saja, dia membuat patok saja, kemudian dia mengaku ini tanah milik saya dengan alasan tanah yang tidak ditanami, nah, ini belum bisa. Tapi sampai dia menghidupkan, memakmurkan tanah tersebut, ya, baik dengan menanam tanam-tanaman ataukah dengan menggali sumur ada airnya, atau dengan mengalirkan air ke tanah tersebut, atau dengan membangun bangunan di tanah tersebut, ini baru dinyatakan dia telah menghidupkan tanah. Nah, yang kosong, tanah yang tidak berpenghuni. Barakallahu fikum. Nah, selesai pembahasan tentang ihya'il mawat, ya, bab tentang menghidupkan tanah yang mati. Nah, yaitu tanah yang tidak ditanami dan tanah yang tidak ada pemiliknya. Nah, barakallahu fikum. Tapi mungkin ada pertanyaan. Nah, kayak tadi ya, untuk kasusnya transmigrasi, dia pernah nanam apa di kebun itu, terus buat sumur, bahkan sempat panen, terus meninggalkan lahan tersebut. Tapi dalam keadaan setelah itu dia pergi ya, pergi tanpa membawa sertifikat. Kalau misalkan dia kembali, misalkan kalau kasus itu, apa masih bisa disebut itu atau kembali ke penguasa? Pada asalnya, nah, dia sebagai pemiliknya, tetap dia sebagai pemiliknya. Nah, cuman kalau terjadi persengketaan, nah, tentu kembali kepada qaidah, ya, al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Nah, bukti bagi yang mengaku-ngaku dan sumpah bagi yang mengingkari. Ya, kalau terjadi persengketaan tadi, nah, dia sudah buat tanah tadi misalnya, dia tanami dan sebagainya, dia pemiliknya. Biasanya kalau transmigrasi kan jatah oleh pemerintah. Nah, punya tanah sekian hektar misalnya, ini tanahmu, ya, berarti dia pemiliknya sebagai hibah dari pemerintah. Ya, ketika dia pulang kampung kembali, ditinggalkan tanah tersebut, nah, datang orang lain menganggap ini tanah yang gak dihuni, gak ada pemiliknya, ya, kemudian dia olah lain sebagainya, padahal tanah tersebut milik si pertama. Nah, kalau dia misalnya kembali lagi kepada tempat transmigrasi tersebut dan mendapati tanahnya telah ditumbuhi, ditanami orang lain, nah, maka dia bisa mengambil haknya. Ini tanah milik saya. Nah, kalau seandainya orang kedua yang jujur, nah, alhamdulillah, diserahkan tanah tersebut kepada dia. Atau mungkin kalau mau dijual, dijual. Nah, tapi kalau seandainya tidak jujur yang kedua ini, nah, atau meminta bukti, nah, sedangkan si pemilik ini gak ada bukti, maka kalau diajukan kepada hakim, nah, diajukan kepada hakim, maka mesti ada bukti. Kecuali kalau yang orang kedua ini diajak bersumpah, dia gak mau bersumpah. Nah, maka ya tadi, dikembalikan kepada si pemilik yang pertama. Ya. Al-bayyinah al-mudda'i wal-yamin ala man angkar. Bukti bagi yang mengaku-ngaku dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Nah, ini kaidah bagi para hakim. Ketika dia menghukumi seseorang dalam masalah mengaku-ngaku. Kalau orang pertama tadi yang dia tinggalkan tanah tersebut, nah, ketika dia pulang ke tempat transmigrasinya, dia pasti sudah ada orang yang mengambil tanahnya. Nah, berarti kalau kita lihat sepintas, hakim mungkin memandang tanah ini milik dia. Nah, milik orang yang kedua tadi. Tinggalkan dia sedang mengurus tanamannya. Nah, maka ya hakim meminta bukti kepada orang pertama tadi. Nah, kalau nggak ada bukti, maka diambil sumpah bagi orang kedua. Kalau orang yang kedua tidak bersumpah, tidak mau bersumpah, nah, berarti ini alamat. Nah, alamat bahwasanya dia bukan pemilik yang sebenarnya. Nah, ini faedahnya. Tapi kalau seandainya dia berani bersumpah, yang kedua ini, ya namanya hakim memutuskan sesuai dengan data yang ada. Nah, diputuskan karena ini milik orang kedua. Ya, kalau berani bersumpah tadi, walaupun sumpahnya sumpah palsu. Barakallahu fikum. Nah, tapi pada asal tadi tetap syariat masih dimiliki oleh orang pertama. Barakallahu fikum. Kecuali kalau pemerintah mensyaratkan. Ya, ini beda lagi. Dibelikan oleh pemerintah dengan syarat selama tinggal di sini. Kalau pulang dari tempat ini, tanahnya diambil oleh pemerintah. Ini beda lagi hukumnya. Ya, barakallahu fikum. Ini di standar perbatasan tanah ya, antara pembatasan tanah penguasa lah, seperti mana belum pembatasan tanah hak milik, tapi di perbatasan itu sungai Ustaz, macam sungai kecil lah gitu. Ini kalau itu kan erosi, kalau ada sungai itu air kan erosi. Tapi mungkin yang mempunyai tanah hak milik ini dibetulkan oleh dia, tetapi menambah gitu kan, dari setengah meter menambah jadi 1 meter gitu. Nah ini hukumnya bagaimana Ustaz gitu kan? Apakah memang dengan terjadi karena alam itu kan terjadi gitu kan, itu mungkin sengaja tambah gitu. Ini bagaimana bagi si pemilik tanah pribadi terhadap ini, terhadap tanah perkebunan misalkan, karena kan sungai tadinya dari sini, kemudian karena tidak perbatasan ini tidak ini digali ke sini, dipindahkan ke sini gitu kan. Jadi bagaimana gitu? Kalau sampai mengambil hak bagian orang lain, maka ini diperbolehkan. Nah, sampai kata Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang mengambil hak orang lain, walaupun tanah satu jengkal saja, nah, maka dia akan dibenamkan di dalam tanah. Ya, ini balasannya. Nah, tapi kalau soalnya tadi, tidak pernah akan mencegah erosi dan lain sebagainya, sehingga bertambah luas tanahnya tanpa mengambil hak orang lain, kan ini berarti di atasnya apa? Di atas selokan ya, atau di atas sungai yang kecil itu. Nah, kalau tanpa mengambil hak orang lain, nah, hanya untuk mencegah erosi saja ya, di atas sungai berarti dia tambah, nah, untuk mencegah erosi tadi. Walau alam, nah, ini tetap menjadi sarana umum. Nah, sarana umum dia hanya itu tanah luas dia saja. Adapun sekedar untuk saya mencegah erosi saja, dia bendung, misalnya, bendung, otomatis nambah sedikit mungkin. Nah, jadi tetap tanah ini bukan tanah miliknya, kelebihannya ini. Nah, tapi ya dia mengapa dalam rangka tadi untuk mencegah kemudaratan. Nah, tapi dia tidak mengakui ini tanah miliknya. Nah, bisa jadikan sebagai fasilitas umum atau bisa tanami tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya, hanya untuk mencegah erosi saja. Barakallahu fikum. Ya. Kalau sekarang banyak di tengah-tengah masyarakat umum, nah, memindah-mindahkan patok. Nih. Ya. Nah, kadang segeser, tahun ini gesernya hanya sedikit, tahun depan geser lagi, akhirnya habis tanah orang lain, ya, tinggal sedikit lagi. Apalagi kalau orang tetangga pemilik tanah tersebut rumahnya jauh, misalnya, sedikit ketika dia mau dijual, kok kurang ukurannya? Nah, ternyata tetangganya ini menggeser-geser patok terus, sedikit. Ya, alhamdulillah. Bahaya ini. Ya. Diancam dengan adab yang besar bagi orang yang mengambil hanya walaupun 1 jengkal dari tanah. Ya, biar insyaallah nanti kita masuk pada pertemuan selanjutnya. Bab tentang jialah wal ijarah. Nah, bab tentang fah, ya, komisi, dan juga tentang sewa, persewaan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah fi wajhin akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.